Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, memang masih ada cacat serta kekurangan setelah 14 tahun lalu bangsa Indonesia melakukan reformasi. Kekurangan itu diantaranya adalah demokrasi yang masih sekedar prosedur, money politik serta korupsi, kolusi dan nepotisme yang makin marak, hingga kontraksi yang membuat kekuasaan negara makin mengerut. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, bagaimana dengan kondisi ekonomi bangsa setelah 14 tahun reformasi? Dari dimensi ekonomi, itu juga kaitannya dengan kesejahteraan. Dimensi ekonomi ini mungkin yang paling berat ya, karena apa? Kita liberalisasi itu makin tergantung, kita bahan pangan pun tergantung dengan luar negeri gitu, dengan asing. Kemudian keamanan relatif lebih baik, meskipun anarkisme masih ada di mana-mana, tetapi baik dalam pengertian situasi keamanan itu tidak represif seperti dulu gitu. Ini saya kalau ngomong kayak begini 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, besoknya saya diperiksa di Kodim, dan yang ikut mendengarkan itu ikut diperiksa juga, apalagi yang nanya gitu. Karena ini saya alami sendiri, dulu tahun 80-an itu diterapkan instrumen litsus, penelitian khusus, sebagai pengganti screening. Saya ngomong bahwa golput itu hak di sebuah harian ibu kota aja. Besoknya, beberapa hari kemudian saya di litsus. Gitu. Dan teman-teman intelektual ilmuwan lain yang mendengarkan omongan saya itu ikut di litsus juga gitu. Nah, jadi kalau orang berkomentar bahwa situasi sekarang lebih buruk dari yang lalu, saya mau tanya umurnya berapa? Itu misalnya hasil penelitian, hasil surveinya Kompas itu. Nah, itu respondennya 17 tahun ke atas. Nah, kalau dia 17 tahun, tahun 98 itu dia baru 3 tahun. Berarti tidak punya referensi mengenai situasi pada akhir bangunan kertasnya Soeharto ini, gitu. Nah, kalau mau yang tahun umurnya 17 pada saat tahun 98, sekarang ini umurnya sudah 31. Itu pun anak usia 17 itu belum punya perspektif lulus SMA waktu itu mengenai kondisi bangsa dan negara. Jadi kalau mau adil, mereka yang 18 tahun ke atas sudah jadi mahasiswa pada saat itu pun semester 1 belum ikut-ikutan. Yang pas benar itu umur 19 pada tahun 98. Jadi dia sudah punya perspektif perbandingan dengan masa Orde Baru. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.